Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala, Al-Syeikh Salih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala mengatakan, Qala Allah ta'ala, innama kana qawlal mu'minina idha du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum, an yaqulu sami'na wa ata'na, wa ulaika humul muflihun. Hanya saja ucapan orang-orang yang beriman, apabila diseru kepada Allah dan Rasulnya, untuk menghukumi di antara mereka, mereka mengatakan kami mendengar dan kami taat. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Hadza qaulul mu'minin. Inilah ucapan orang-orang yang beriman. Ammal munafiquna in kana al-haqqu lahum ja'u mudh'inina. Adapun orang-orang munafik, apabila kebenaran menguntungkan mereka, mereka pun datang dalam keadaan tunduk. Wa in kana al-haqqu 'alayhim tawallaw wa a'radu kama dzakara Allah 'anhum. Dan apabila kebenaran merugikan mereka, mereka pun pergi dan berpaling sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan tentang mereka. فَلَا يَسَعُ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَبْقَوْا عَلَى اخْتِلَافِهِمْ فِي جَمِيعِ الْاخْتِلَافَاتِ لَا فِي الْأُصُولِ وَلَا فِي الْفُرُوعِ. Maka tidak boleh bagi orang-orang yang beriman untuk tetap berada di atas perselisihan mereka dalam seluruh perselisihan-perselisihan. Tidak dalam perkara-perkara pokok agama ini, tidak pula dalam perkara-perkara cabangnya. Kulluha tuhsamu bil kitabi wasunnati. Seluruhnya, seluruh perselisihan tersebut diputus dengan Al-Kitab dan Sunnah. Wa idza lam yatabayyanid dalilu ma'a ahadil mujtahidin wa sara la murajjiha liqawli ahadihim 'ala al-akhari fa fi hadhihi al-halati لا ينكر على من أخذ بقول إمام معين. Dan apabila belumlah jelas dalil pada salah satu dari para ahli ijtihad dan tidak ada yang menguatkan pendapat salah seorang di antara mereka atas yang lainnya, maka dalam keadaan ini, tidaklah diingkari orang yang mengambil pendapat imam tertentu. Wa min thamma qala al-ulama'u, dan dari sana para ulama berkata, la inkara fi masailil ijtihadi. Tidak ada pengingkaran dalam permasalahan-permasalahan ijtihad. Ay al-masailil lati lam yadhharid dalilu fiha ma'a ahadit tarafaini. Yaitu permasalahan-permasalahan yang tidak nampak dalil padanya pada salah satu dari dua pendapat atau dua pihak yang berpendapat berbeda. قال المؤلف رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى mengatakan ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا. Dan Allah subhanahu wa ta'ala melarang kita menjadi seperti orang-orang yang berpecah belah dan berselisih sebelum kita, sehingga mereka binasa. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala asy-syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala mengatakan, لما بقوا على اختلافهم هلكوا وتناحروا فيما بينهم وتقاتلوا. Tatkala mereka, orang-orang sebelum kita, tetap berada di atas perselisihan mereka, mereka pun binasa. Saling membunuh di antara mereka dan saling memerangi. Hadza sya'nu ahli al-ikhtilafi. Inilah keadaan orang-orang yang berselisih. Amma sya'nu ahli al-ijtima'i fa huwa al-quwwatu wa zawalul hiqdi min qulubihim. Adapun keadaan orang-orang yang bersatu, maka yaitu kekuatan dan hilangnya dendam dari kalbu-kalbu mereka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Maka demi Rabbmu, tidaklah mereka beriman sampai mereka menjadikan engkau pemutus perkara dalam perkara-perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak dapati dalam diri-diri mereka rasa sempit terhadap apa yang engkau putuskan dan mereka tunduk berserah diri. Wala yurdin nasa wala yunhin niza'a illa ruju'u ila kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidaklah membuat manusia ridha, tidak pula mengakhiri perselisihan, kecuali kembali kepada kitab Allah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. قال المؤلف رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى mengatakan وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwasanya Allah Azza wa Jal memerintahkan kaum muslimin untuk bersatu di dalam agama ini dan melarang mereka dari berpecah belah di dalamnya. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala asy-syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala mengatakan, qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, syar'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladhi awhayna ilaik wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fihi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Allah azza wa jal mensyariatkan bagi kalian dari agama ini yang Allah wasiatkan kepada Nuh dan yang kami wahyukan kepadamu serta yang kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa, yaitu tegakkanlah agama dan janganlah kalian berpecah belah di dalamnya. Ay la yasiru kullu wahidin lahu dinun, yaitu tidaklah masing-masing memiliki agama sendiri-sendiri. Li'anna ad-dina wahidun laisa fihi tafarruqun, karena sesungguhnya agama ini satu, tidak ada padanya perpecahan. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala mengatakan, وَيَزِيدُهُ وُضُوحًا مَا وَرَدَتْ بِهِ السُنَّةُ مِنَ الْعَجَبِ الْعُجَابِ فِي ذَلِكَ. Dan yang semakin menambah jelas landasan yang kedua ini adalah apa yang didatangkan oleh sunnah berupa perkara yang mengherankan tentangnya. Yaitu as-sunnah pun dengan jelas menghasung umat ini untuk bersatu dan mencela perpecah belahan, melarang umat ini untuk berpecah belah. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala asy-syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala mengatakan, na'am, thabata 'anil rasul sallallahu alaihi wasallam min al-ahadithi ma yahussu 'ala al-istima'i وَيَنْهَا عَنِ التَّفَرُّقِ وَالِاخْتِلَافِ. Iya, sahih dari Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis-hadis yang menghasung untuk bersatu dan melarang dari perpecahan dan perselisihan. Mithlu hadisi, seperti hadis, فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Sesungguhnya barang siapa yang berusia panjang di antara kalian, maka pasti dia akan melihat banyak perselisihan. Maka berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin al-haditha. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah dan yang lainnya dari sahabat Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu, dan dihukumi dengan hadis yang sahih oleh Al-Syeikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala di dalam silsilatul ahadithis sahihah dengan nomor hadis 2733.